بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عندك جاهد. طيب، itu ke-16 nama yang pada pertemuan lalu kita mengambil penjelasan tentang nama Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Adapun Al-Hasib, nah, kita akan ambil pada pertemuan hari ini berhubungan dengan Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Dua nama yang terkandung di dalamnya penetapan sifat apa? Indahnya wahyu, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terbagi menjadi dua. Penjagaan Allah kepada hamba-hambanya terbagi menjadi dua. Apa saja, Pak Limbang? Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya dari sisi kemaslahatan duniawi seperti sisi duniawi. Diberi anak, diberi keluarga, diberi naam, badan sehat, tayyib, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya dari sisi agama dan keimanan. Tayyib, dan ini yang lebih utama. Allah jaga seorang hamba dari syubhat dan dari syahwat. Allah jaga ketika masih hidup dan setelah mati. Nah, nasallallahu an yahfazana jami'an. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-16, Al-Hasib. Dalilnya qala Allah Ta'ala wa kafa billahi hasiba. Dan cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mencukupi kita. Ada pun dalil dari as-sunnah, hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum madihan la mahala, falyakul ahsibu kadza wa kadza, wa in kana yara annahu kadzalik, wallahu hasibu." Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Babila salah seorang di antara kalian memuji kepada saudaranya, la mahala, yaitu tidak ada kemungkinan untuk apa? Untuk berpaling dari memuji." Dalam artian, "Babila salah seorang di antara kalian harus memuji, falyakul, maka katakanlah, ahsibu kadza wa kadza." Aku menyangka demikian-demikian, yaitu dikembalikan kepada sangkaannya. Apabila dia memandang bahwasanya orang yang dipuji sebagaimana yang disanjungkan kepadanya. Kemudian wallahu hasibu, dan Allah lah yang akan menetapkan secara hakikat, ya, hakikat orang tersebut bagaimana. Adapun kita afanifillah, ya, hanya kembali kepada sangkaan kita. Karena kita menghukumi seseorang, memuji seseorang berdasarkan perkara yang zahir, dan wallahu hasib. Tayyib Allah Subhanahu wa taala yang na'am betul-betul menentukan dia di posisi mana, apakah memang layak mendapatkan pujian atau tidak. Maknahu qala Ibnu Al-Athir rahimahullah al-kafi huwa fa'ilun bimakna muf'il. Naam. Tayyib di harakat ini sehingga tidak bingung. Ibnu Katsir mengatakan al-kafi naam dengan wazan fa'il. Tapi bermakna muf'il. Ka'alimun naam bimakna mu'lim. Alim maknanya mu'lim, yaitu yang apa? Yang menyakitkan. Sedangkan al-kafi bermakna apa? Al-mukfi, yaitu yang memberikan, memberikan apa? Kecukupan. Hasib demikian khanifillah. Maknanya adalah dat yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya. Qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala wa aslul hasibi min al-hisab alladhi huwa fi ma'na al-ihsa. Dan asal dari makna hasib dari hisab, yaitu dari menghitung. Nah, yang itu nah masuk dalam makna al-ihsa, penghitungan. Wa qad za'ama ba'du ahli al-Basrah min ahli al-lughati anna ma'na al-hasib huwa al-kafi. وهذا غلط من القول وخطأ. نعم. Dan sebagian ahli Basrah dari kalangan ahli lughah nah menyangka bahwasanya makna hasib adalah al-kafi. Dan ini kekeliruan dan termasuk apa? Pendapat yang keliru. Ini nah kritikan dari Al-Hafiz Ibnu Jarir. Nah, akadah bi akhwanihillah. Nah, Ibnu Al-Athir juga seorang yang mumpuni dalam lughah, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang bermakna al-kafi juga bermakna sebagaimana yang nanti akan disebutkan na'am oleh As-Sa'di. Nah, yang menjaga. Nah, saya bermakna dari kata hisab. Dan Ibnu Al-Qayyim sendiri juga nah, menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Katsir. Qala Ibnu Al-Qayyim fi nuniyatihi wa huwa al-hasibu kifayatan wa himayatan wa al-hasbu kafil 'abda kull awani. Dialah al-hasib, yaitu dan yang mencukupi dengan pemberian kecukupan dan pemberian apa? Himayah, perlindungan. Nah, taib walhasbu dan nah, kecukupan. Taib dan yang mencukupi hamba-hambanya pada setiap saat. Qala Sa'di rahimahullah walladhi yahfadhu 'ala al-'ibadi a'malahum hasanaha wa sayyi'aha, yaitu dan yang senantiasa menjaga amalan-amalan hamba, baik nam amalan yang bagus maupun yang buruk, saghiraha wa kabiraha, yang kecil maupun yang besar. Thumma yujazihim bimaqtadahu fadluhu wa adluhu wa hukmuhul mahmud, wa hukmuhul mahmud atau wa hikamuhul mahmud, yaitu dat yang menjaga amalan-amalan hamba, baik maupun buruk, kecil maupun besar, kemudian membalas yang sesuai dengan apa? Dengan konsekuensi keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala serta kebijaksanaannya yang terpuji. Tayyib. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan khanifillah bahwasanya para ulama ketika menafsirkan al-hasib ada dua enam. Ada dua makna yang mereka sebutkan. Yang pertama bermakna al-kafi, yang memberikan kecukupan. Dan ini nah, banyak disebutkan oleh para ulama akhirnya. Kemudian yang kedua adalah bermakna nah, penjagaan. Makanya dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim ikhwani fillah wa huwa al-hasibu kifayatan wa himayatan, subhanallah. Dalam satu bait yang ringkas ini boleh na'am kabung. Wa huwa al-hasibu kifayatan wa himayatan. Yaitu zat yang mencukupi, yaitu pemberian kecukupan apa-apa yang dibutuhkan hamba dan apa dan yang menjaga hamba-hambanya. Mencakup juga apa penjagaan amalan-amalan kita semua. Tidak ada amalan yang kemudian tidak tertulis. Semuanya terjaga, yang baik maupun yang buruk, kemudian nanti akan diganjar sesuai dengan apa yang diamalkan. Ini al-hasib. Wa kafa billahi hasiba. Kemudian yang ke-18 al-hafi. Qala Allah Ta'ala innahu kana bi hafiya. Berhubungan dengan nah, kisah siapa ini? Innahu kana bi hafiya. Berhubungan dengan kisah Ibrahim alaihi salam. Tayyib. Maknahu qala al-Kisai yuqalu hafiyyun fi na'ab hafawatan wa qala al-Farra innahu kana bi hafiyya ay aliman latifan yujibuni idza da'awtuhu. Na'am. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapku itu hafi. Makna hafi akhani fillah yaitu na'am aliman latifan, dan yang maha mengetahui, maha lembut dan mengkabulkan doa-doaku. Qala al-Qutubi rahimahullah al-Hafi al-mubaligh fil birri wal iltaf, yaitu zat yang mencapai puncak dalam memberikan kebaikan dan apa memberikan kelembutan kepada hamba-hambanya. Ini makna Hafi. Berarti kalau diringkas ikhwan fillah yaitu al-hafi yaitu zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, mengabulkan doa-doa yang mereka minta. Yang ke-19 al-haqqu. Qala Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah huwa al-haqqu. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq. Wa ghairuha, dan ayat-ayat yang lain. Adapun dari sunnah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-lail yad'u Allahumma lakal hamdu rabbas samawati wal ardi. Kemudian antal haqqu. Dalam bacaan istiftah di salat malam. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antal haqqu. Kau adalah al-haq. Maknahu qala Nawawi rahimahullahu taala qala al-ulama al-haqqu fi asma'ihi subhanahu wa ta'ala maknahu al-mutahaqqiqu wujudu. Wa kullu syai'in sahha wujuduhu wa tahaqqaqa fa huwa haqqun. Yaitu zat yang mesti adanya. Ini al-haq. Ini kata Imam Nawawi menukilkan dari sebagian ulama bahwasanya makna al-haq pada nama-nama Allah yaitu al-mutahaqqiq wujudu. Zat yang apa? Pasti keberadaannya. Dan semua perkara yang keberadaannya benar dan betul-betul ada itu adalah haq. Faminhu al-haqqah ay al-ka'inah haqqan bi ghairi syak. Dan diambil dari makna haq ini adalah al-haqqah, salah satu nama untuk hari kiamat. Kenapa? Karena itu al-ka'inatu haqqan, yaitu sesuatu yang mesti terjadinya tanpa ada keraguan. Qala Ibnu Athir rahimahullahu taala huwal mutahaqqiq huwal mutahaqqaqu kaunuhu wa wujudu. Yaitu dan yang apa? Betul-betul na'am mutahaqqaq, yaitu betul-betul ada na'am keberadaannya dan wujudnya. Qala al-Baihaqi huwal mawjudu haqqan wa hadhihi sifatun yastahiqquha bidzati. Naam. Yaitu zat yang betul-betul ada, dan ini sifat naam yang merupakan apa? Naam, sifat dzatiyah, kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mubin. Qala Allah taala وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. Adapun dari hadith tidak disebutkan di sini. مَنَهُ قَالَ زَجَّاجِ إِسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَبَانَ يُبِينُ مُبِينُ فَهُوَ مُبِينٌ إِذَا أَدْهَرَ. أَبَانَ يُبِينُ مُبِينُ, yaitu dat yang abang menjelaskan. إِذَا أَدْهَرَ maksudnya apabila menampakkan suatu perkara. Yang tadi tidak jelas, tadinya tersembunyi menjadi jelas. Ini makna mubin. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-mubinu li ibadihi sabila rasyad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan petunjuk. Wal muwaddihu lahumul a'mal al-mujibata li thawabihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya tersebut amalan-amalan yang pasti mendapatkan pahalanya. Wal a'malal mujibata liqabihi, dan amalan-amalan yang mesti dan terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mubinu lahum ma ya'tunahu wa yadharuna. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang menjelaskan bagi mereka apa-apa yang hendaknya mereka tunaikan dan apa-apa yang hendaknya mereka tinggalkan. Ini makna mubin. Itu zat yang maha menjelaskan kepada hamba-hambanya perkara-perkara yang tidak bermaslahat bagi mereka. Menjelaskan jalan petunjuk, menjelaskan mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang mendatangkan pahala dan mana yang mendatangkan hukuman. Wa qala qawamu sunnah al-mubinu huwal bayyin amruhu wa qila al-bayyin ar-rububiyyatu wal malakut. Al-mubin yaitu yang jelas perkaranya. Dan ada yang mengatakan yaitu yang jelas rububiyyah dan na'am kekuasaannya. Faqala Syaukani rahimahullah wa ya'lamuna 'inda ma'ishihim lidzalika wa waqa'ihi 'ala ma nataqa bihi al-kitabul 'aziz anna Allah huwa al-haqqu ath-thabitu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi al-mubinu al-mudhhiru lil-ashya' kama huwa kama hiya fi nafsiha. Dan mereka mengetahui naam pada kehidupan mereka tentang hal tersebut, yaitu tentang apa? Tentang naam bahwasanya Allah itu adalah al-haq dan al-mubin. Sekarang kita penjelasan bahwasanya Allah itu al-mubin. Naam. Dan betul-betul sesuai dengan fakta yang naam ditetapkan dalam Al-Kitabul Aziz bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah al-haq ats-tsabit fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Naam, zat yang haq yang benar adanya. Naam, ats-tsabit Nah, yang tsabit perkara tersebut pada zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian al-mubin, yaitu al-mudhir lil asya, zat yang menampakkan perkara-perkara sebagaimana apa hakikatnya. Kama hiya fi nafsiha, maksudnya ya Allah yang menampakkan perkara sebagaimana hakikat sebenarnya. Adapun manusia terkadang berusaha menutupi. Tapi yakin Allah itu adalah al-mubin yang menampakkan segala sesuatu sebagaimana apa? Sebagaimana hakikatnya. Qala al-Khattabi al-bayyinu amruhu fil wahdaniyah wa annahu la syarika lah. Yaitu yang jelas perkaranya dari siapa? Keesaan dan bahwasanya tidak ada sekutu baginya. Jadi kesimpulannya tentang makna mubin khanifillah. Naam. Tayyib. Dari abana yubinu. Naam. Bermakna idza azharu, yaitu berarti terkandung dalam di dalamnya. Naam. Bahwasanya Allah zat yang maha. Naam, menjelaskan. Yaitu menjelaskan perkara-perkara yang bermaslahat bagi hambanya, menjelaskan jalan petunjuk. Dan juga naam, Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang jelas perkaranya, dalam artian jelas adanya, jelas sifat-sifatnya. Nah, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Jadi tidak ada yang meragukan pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zat, sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Nah, ini secara ringkas tentang makna al-mubin. Baik. Barakallahu fiikum, nakhtami bihadzalika. Subhanallah.